kepada sapi, kepada ayam, ikan dan kambing, kami atas nama manusia minta maaf. Setiap hari kami nikmati enak rasa daging temanmu yang mati. Janganlah ada dendam di antara kita dan keluargamu. Dapat hidup dan berkembang biak. Aku bersyukur pada Tuhan karena besar kasihnya aku pun diciptakan jadi manusia. Syukur kami bisa menyantap makan daging dan tumbuhan, namun kami juga seringkali suka makan teman. Maaf juga pada kangkung bunci beserta ragam tumbuhan yang lainnya. Biarlah manusia dapat hidup dan berkembang biak. Aku bersyukur pada Tuhan karena besar kasihnya aku pun diciptakan jadi manusia. Syukur kami bisa menyantap makan daging dan tumbuhan, namun kami juga seringkali suka makan teman.